Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Apa kata? Tadi saya turun dari pesawat yang menyambut saya PM Polisi militer dari Angkatan Laut, tidak tanggung-tanggung Angkatan Laut, macam-macam tenggelamkan. Setelah itu langsung disambut oleh, dari dulu saya memanggil Uda, dari hari ini Ustadz, Ustadz Jel Fathullah. Beliau kakak kelas saya di Mesir. Kami sama-sama haji tahun 2000. Sudah bersahabat ukhuwah Islamiyah sampailah hari ini 17 tahun lamanya. Jadi kalau ditanya apa hubungan Ustaz Abdul Somad dengan ketua MMI Majelis Mujahidin Indonesia Ustaz Jel Fathullah, bukan hubungan baru. Kami sudah lama sama-sama alumni Al-Azhar, sama-sama kuliah di Mesir. Walaupun penampilannya malam ini berbeda, yang satu pakai sorban di kepala, yang satu sorbannya di bahu, yang satu pakai sorban di tengkuk, yang satu pakai topi. Tapi persamaan kami adalah sama-sama pakai baju koko mereknya Rabbani. Lah, masuk setek kan. Lalu kemudian tadi kami dibawa oleh, dikawal kawan-kawan sahabat dari Majelis Mujahidin Indonesia. Tapi yang meluruskan jalannya kawan-kawan dari FPI. Ini luar biasa. Yang membawa Majelis Mujahidin, yang meluruskan jalan FPI. Lalu kemudian yang menyambut di sini semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerik pandai, yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tampek banaung, akarnya tampek baselo, batangnya tampek basandar. Itu lama menghafalnya itu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar penjelasan Ustaz Jel Fathullah tadi, bahkan ada nanti dua perang besar, yang satu perang India, yang satu perang Cina. Takutkah kaum muslimin Bukit Tinggi? Ambulunan camih mandangan. Ternyata tidak takut sedikit pun. Inilah orang-orang yang menolong agama Allah. Apa sifatnya? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah orang yang menolong agama Allah. La khawfun alaihim. Mereka tak ada rasa takut sedikit pun. Walahum yahzanun. Dan mereka tak ada sedih walau sedikit pun. Allahu Akbar. Dua negara yang punya program proyek internasional. Yang pertama Amerika, yang kedua Cina. Cina komunis dan Amerika salibis bersama dengan Yahudi. Inilah yang akan menggenggam dunia. Mereka punya program namanya Big State. Namanya Big Besar. State, negara besar. Negara besar itu bernama Israelian. Great Israelian. Great, agung dan besar. Israel. Makanya semua presiden Amerika, dia baru bisa naik ke atas kalau dapat persetujuan dari Yahudi garis kanan. Itulah mengapa yang naik itu bukan yang perempuan yang kalah itu, tapi yang naik adalah Donald Trump. Karena inilah yang pro kepada Yahudi garis kanan. Dulu kita disuguhkan Donald Bebek. Sekarang Donald Trump, bukan tanggung-tanggung, ini orang paling benci dengan Islam, ini orang paling ekstrim kanan, dan dialah yang naik ke atas. Yang satu lagi akan merebut ini adalah Cina dengan komunis anti Tuhannya. Dia berikan pinjaman besar-besaran. Salah satu negara yang mendapat pinjaman besar itu tak lain tak bukan adalah Burma, nama lainnya Myanmar. Lalu kemudian ada kampung kecil bernama Arakan, penghuni muslimnya, itulah dia saudara kita, bernama Rohingya, yang setiap hari kita doakan. Mereka semua mati syahid, mereka tak merasakan kematian, melainkan illa kal qarsi, seperti dicubit saja tangannya. Mereka tidak merasakan azab kubur, mereka tidak merasakan hisab amal, dan mereka langsung masuk surga. Yang menakutkan itu bukan mereka, tapi kita. Apakah kita mati syahid atau mati konyol? Oleh sebab itu maka Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, tapi dia tetap dapat pahala perang Badar. Mengapa begitu? Karena istrinya Ruqayyah waktu itu sedang sakit, maka dia menyiapkan bahan alat perang. Maka kata Nabi, "Man jahhaza ghazian faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan alat perang, maka dia pun dapat pahala ikut berperang. Bapak Ibu, kalau mau ikut berperang ke Rohingya, silakan pergi, tapi pikir dulu, saya ke Rohingya ini meringankan beban mereka atau justru memberatkan beban mereka? Yang sudah terlatih, sudah lama di hutan, siap bertempur, pandai memanah, pandai menembak, ahli berkuda, silakan berangkat tolong saudara kita. Tapi kalau hanya modal semangat saja, jangan. Saya tidak ingin nanti kita baca majalah Times, tiba-tiba ada gambar orang Bukit Tinggi di sana, tiga orang Bukit Tinggi terkapar karena tidak dapat gulai paku. Oleh sebab itu maka kita tanya diri kita baik-baik. Itulah perlunya anak-anak muda diajak berlatih olahraga sunnah. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, war-rimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Olahraga ini kita punya. Nabi mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Allahumma saddid sahmahu, tepatkan tembakan anak panahnya. Tapi sekarang atlet pemanah siapa? Non-muslim. Nabi mengajarkan, menyuruh, sahabat mengajarkan, menyuruh, tabi' tabi'in mengajarkan, menyuruh, dan mereka pun ikut menunggang kuda. Tapi atlet pekuda kita siapa? Non-muslim. Padahal kuda banyak di Sumatera Barat. Maka mulai besok, mulailah naik menunggang kuda. Ustadz memangnya pernah naik kuda? Pernah. Turun saya dari Masjid Al-Falah, langsung jamaah membawa beberapa ekor kuda dari Masjid Al-Falah itu. Kata mereka, Ustaz Somad, mari naik ke atas kuda. Ambo pun naik ke atas kuda, nan memegangnya ampe urang. Sesudah ambo naik ke atas, lalu dipoto, langsung update status. Hanya untuk motivasi saja. Ambo pegang talinya, capek-capek kau jatuh kau. Sesudah itu, mari galakkan menunggang kuda. Mari galakkan olahraga berkuda. Bukannya meningkat, galak sadonyo. Hilang lo bahan awak. Maka anak-anak muda kita ini dibangkitkan semangatnya. Tadi saya singgah sebentar ke Padang Panjang, dan di sana kita melihat ada pesantren, dan tak lama sesudah itu datang anak-anak muda. Ustaz Somad, ini anak-anak muda ingin ambil foto bersama. Mereka ini adalah anak-anak muda yang hafal Al-Quran. Dia tidak berjubah, dia tidak bersorban, tapi 30 juz Quran ada di kepalanya. Gayanya boleh santai, gayanya boleh macam artis sinetron, tapi Al-Quran di kepalanya. Kalau dipejamkannya matanya, nampaknya file-file Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Diklik Al-Baqarah, langsung keluar 2 juz 4 lembar. Awak kini, apa nampak? Oleh sebab itu ke depan, menghadapi perang Amerika, perang India, perang Cina ini, semangat malam ini takbirnya luar biasa. Tapi besok, what's next? Apa yang akan terjadi setelah ini? Maka bekali dengan Al-Quran, masukkan kepala kita. Maka tema malam ini adalah hijrah. Hijrah menuju surga Allah dengan hijrah. Siapa itu hijrah? Hijrah pindah tahun. Sudah tiap tahun kita pindah tahun. 1438, 1439, 1440. Hijrah tempat. Berapa banyak orang sudah hijrah. Dari bumi Minangkabau, hijrah ke Pulau Jawa. Hijrah ke Sumatera Selatan. Hijrah ke Sumatera Utara. Hijrah adalah man hajara manahallahu an. Orang yang meninggalkan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara Minangkabau adalah bicara Islam. Semua tempat yang saya datangi. Saya baru saja pulang dari Yogyakarta. Disampai di sana ketemu dengan Ustaz Salim Afillah. Ustaz Salim Afillah membawa saya ke tempat bentengnya Panglima Besar. Dialah Pangeran Diponegoro. Anak Sultan Hamengkubuwono, anak raja, tapi dia lebih memilih menjadi orang jihad fisabilillah. Kerajaan bapaknya tak membuatnya terlena, kekayaan bapaknya luar biasa. Tukang penjaga kudanya saja 70 orang. Ketika kami melihat lokasi, itu menunjukkan Pangeran Diponegoro itu kaya sekali, tapi harta tak membuat dia takut untuk melawan Belanda. Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro yang kudanya tak tahu jumlahnya berapa, penjaganya saja 70 orang saking kayanya, rumahnya lebar dan luas, tapi dia tak takut mati. Ini tak punya kuda sama sekali, tapi bawaannya takut mati. Maka kita perlu berkaca. Dan Pangeran Diponegoro ini, masih kata Ustaz Salim Afillah, punya seorang guru spiritual, guru agama. Nama gurunya itu adalah Taftazani. Dan Taftazani itu berasal dari bumi Minangkabau. Maka bangga kita menjadi orang Minangkabau. Allahu Akbar. Saya ceramah ke Sulawesi Selatan, Makassar. Dan di sana berjumpa dengan jamaah. Mereka bertanya ke saya, Ustaz Somad dari mana? Saya dari Riau. Riau itu dekat dari Minangkabau, bersempadan perbatasan langsung Kabupaten Kampar dengan Payakumbuh perbatasan. Ustaz Somad yang membawa ulama besar, yang membawa Islam kemari adalah seorang tokoh ulama besar. Hari ini makamnya masih diziarahi orang dan dia berasal dari bumi Minangkabau. Allahu Akbar. Itu balon meletup, jangan terkejut. Belum bom atom Hiroshima Nagasaki lagi. Bagaimana mau melawan Cina dan Belanda? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pergi berceramah ke Aceh. Di Aceh ada wali-wali Allah. Di antaranya adalah Tuan Syekh Krung Kali. Di antaranya adalah Syekh Abdul Raub As-Singkili. Di antaranya juga adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Tapi salah satu dari wali Allah itu bernama, dia adalah Syekh Muhammad Wali, yang punya anak bernama Profesor Dr. Muhibuddin Wali. Dan Muhammad Mudin Muhib, Syekh Muhibuddin Wali punya anak bernama Muhammad Wali, Syekh Tarekat Naqsabandiyah. Dan beliau itu berdarah Minangkabau. Maka kalau disebut Minangkabau adalah Islam, pejamkan mata, sebut Minangkabau, terbayang Buya Hamka, terbayang Muhammad Nasir, terbayang Tuan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang, terbayang Syekh Ibrahim Musa Parabek, terbayang Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, terbayang Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, semua ulama-ulama besar. Jangan sampai kita berutang nama, jangan sampai kita punya nama besar, tapi ketika ditanya, kita tak punya warisan itu sama sekali. Hari ini, sampai sekarang, ulama-ulama besar di Mesir, kalau dibaca sanad-sanad keilmuan mereka, Syekh Ali Jum'ah mengambil hadis dari siapa? Saya baca silsilahnya, dia mengambil dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ada kitab ditulis oleh Syekh Mahmud Said Mamduh, membantah hadis-hadis yang dikatakan dhaif oleh Syekh Albani. Hadza hadisun dhaif, hadza hadisun dhaif, hadza hadisun dhaif. Ini hadis dhaif, ini hadis dhaif, ini hadis dhaif. Ternyata setelah diperiksa, diteliti oleh Syekh Mahmud Said Mamduh, hadis-hadis yang dikatakannya dhaif itu qultu bal sahih. Hadis ini sebenarnya sahih, dia tidak nampak syawahid wa mutaba'at. Bal hadza hadisun hasan, sebenarnya hadis ini hasan. 7 jilid panjangnya. Nama kitabnya At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Syekh Mahmud Said Mamduh sampai hari ini masih hidup di kota Kairo. Bulan yang lalu saya ke Mesir, saya bertamu ke rumahnya. Bertamu pertama kali saya datang. Bertamu kedua kali datang ke majlisnya. Bertamu ketiga kali ikut beberapa mahasiswa kesepakatan mahasiswa Minangkabau. Lalu sahabat saya ini pun duduk dekat Syekh Mahmud Said Mamduh. Dia tanya, "Min aina anta?" Kamu dari mana? "Ana Minangkabawi." Ambo orang Minang. Langsung Syekh Mahmud Said Mamduh mencium kepalanya. Kenapa? Karena Syekh Mahmud Said Mamduh merasa berhutang budi kepada orang Minangkabau. Sebagian sanad-sanad ilmunya dia ambil langsung dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Langsung diciumnya kepala anak Minangkabau. Kenapa? Ini orang satu bangsa dengan guruku. Ambo pertemuanan ke ampe cuma cium tangan saja. Manca liat anak Minangkabau dicium kepalonyo, dalam hati ambo, "Mangan ndak mengaku dari Minangkabau lu ambo patang." Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka nama besar ni mesti kita jaga. Nama besar ni mesti kita pelihara. Ada orang dapat gelar doktor. Siapa dia? Tuan Guru Bajang. 2012 dapat gelar doktor tafsir dari Al-Azhar Mesir. Sekarang ketua IAAI se-Indonesia, Ikatan Alumni Al-Azhar. Alhamdulillah dipimpin oleh Gubernur NTB, baru saja dilantik, yang tak lama lagi akan jadi wakil calon wakil presiden Republik Indonesia. Hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, cucu langsung dari Tuan Guru Syekh Zainuddin, pendiri Nahdlatul Watan dari Nusa Tenggara Barat. Tapi dia kuliah baru dapat doktor, S1, S2, S3 baru dapat doktor. 20 tahun baru dapat doktor. Tapi orang Minangkabau tidak pernah terdaftar, tidak pernah kuliah, langsung dipanggil dapat gelar doktor. Siapa dia? Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ambo ampek tahun di Kairo, cuma dapat LC. Sakit hati ambo pada Buya Hamka. Nyonda ada kuliah di Mesir, tiba-tiba dikasih gelar doktor dari Universitas Al-Azhar. Satu-satunya dalam sejarah Indonesia yang anaknya dapat doktor, ayahnya juga dapat doktor, hanya dari bumi Minangkabau. Siapa itu? Haji Abdul Malik Karim Amrullah dapat doktor, ayahnya pun dulu dipanggil Inya Doktor. Siapa dia? Abdul Karim Amrullah juga mendapatkan itu. Ini orang-orang besar, maka kita berutang nama. Kalau sudah disebut, "Kamu dari mana?" "Dari bumi Minangkabau." Pasti pandai dua. Kalau tidak membaca Quran dan doa, pasti jago bersilat. Ambo memang bersilat tidak jago, tapi bersilat lidah insya Allah pandai. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tanggungjawab nama besar ini mesti dijaga. Alhamdulillah, kami tadi disinggahkan di pesantren Al-Muwahhidun. Wahada yuwahhidu tauhid. Muwahhidun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi yang bertauhid, hafal Al-Qur'an. Ada pondok Ar-Risalah, ada pondok-pondok tua Parabek, ada pondok-pondok tua Diniyah Putri, ada pondok-pondok tua. Saya baru saja kembali dari satu daerah. Ustaz dulu kuliah di mana? Saya kuliah di Maroko. Apa nama tempat kuliahnya? Darul Hadis. Darul artinya rumah. Hadis, belajar hadis. Darul Hadis, rumah hadis. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekolah anak saya sekarang dapat jatah dari Darul Hadis. Saya terkejut. Mana ada jatah-jatahan? Zaman saya dulu tak ada pakai jatah. Ustaz meninggalkan Darul Hadis tahun berapa? 2006. Sekarang sudah tahun berapa? 2017. Lasa baleh tahunan lalu Ustaz meninggalkan Darul Hadis. Sekarang ada peraturan baru, ada jatah. Salah satu sekolah yang dapat jatah bisa melanjutkan ke Darul Hadis adalah Diniyah Putri. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi anak-anak bumi Minangkabau untuk tidak melanjutkan pendidikan agama. Sekarang banyak orang takut kalau anaknya pendidikan sekolah agama, takut tak makan. Kalau sekolah insinyur, duitnya banyak. Apalagi dokter spesialis, tinggal bawa martil kecil, pukul lutut kiri, 7 juta. Lutut kanan, 7 juta. Dua lutut, ampe balik. Bawa senter ketek, suluh lubang telingo. 3 juta sebelah kanan, 3 juta sebelah kiri. Alah 6 juta. Telingo tambah lutut, banyaklah piting. Kalau sekolah agama, nanti anak saya makan apa? Nanti dia akan kemana? Akhirnya sekolah agama ditinggalkan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu, pondok pesantren Gontor Ponorogo, 1000 gontor di Indonesia. Siapa yang mendirikannya? Kiai Haji Imam Zarkashi. Kiai Haji Imam Zarkashi sekolahnya di mana? Di Padang Panjang. Dan beliau adalah salah satu murid terbaik dari seorang ulama besar bernama Mahmud Yunus. Ambo pertama kali belajar bahasa Arab, buku Mahmud Yunus. Kamus Mahmud Yunus 1925. Mahmud Yunus sudah dapat ijazah alamiah dari Universitas Al-Azhar. Oleh sebab itu nama ini mesti dijaga. Bukan sekedar gelarnya, bukan sekedar tempatnya, bukan sekedar casingnya, tapi juga ilmunya mesti dijaga. Anak-anak kita, pendidikan agama, tanamkan. Jangan sampai kita di bumi Minangkabau seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi mati kelaparan. Jangan sampai seperti burung yang mati di tengah air terjun. Air melimpah ruah, tapi saking derasnya air, dia tak bisa bagaimana cara meminum air yang deras ini. Adapun saya bercerita tentang air bukan karena ingin dibawakan air. Ada penceramah ni cerita air karena tak ada air. Air melimpah-limpah gua. Sebelah kiri kopi susu, sebelah kanan air putih, tapi sampulnya tidak ada. Kenapa sampulnya mesti dibuka? Karena kalau dipakai sampulnya Danon. Danon punya siapa? Kapir. Maka belilah minuman. Kalau tak sanggup, buatlah minuman asli. Air, mata air dari bumi Minangkabau. Kenapa tidak disedot dari bawah? Naikkan ke atas. Buatkan air. Minum air umat Islam. Di Bogor, di Sentul, ada namanya air az-zikra. Yang dibacakan zikir bersama-sama oleh siapa? Ustadz Arifin Ilham. Minum air az-zikra yang sudah dizikirkan. Siapa yang diganggu hantu jin setan, lari semua jin-jinnya. Air-air yang sudah dibacakan zikir, diperiksa di Jepang dengan multi hyper mikroskop. Ternyata air yang sudah dibacakan itu nampak molekul-molekul putih bercahaya. Luar biasa pengaruh doa. Riwayat dari Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, dibacakanlah ayat-ayat doa-doa kepada air supaya apa? Diminumkan airnya. Kenapa kita tidak punya? Mana umat Islam yang kaya-kaya? Mengapa masih juga lagi memakai produk orang kafir? Orang kafir tidak salah. tapi kitalah yang salah. Mengapa kita tidak punya? Belanda tidak salah, dia menjajah kita karena kita memang layak untuk dijajah. Buktinya dia tak bisa menjajah Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu samurai dan samurai itu panjang, sedangkan keris terlalu pendek. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu bangun kekuatan. Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah, berikanlah kekuatan. Kekuatan apa? Miribatil khail, tali-tali kekang kuda yang kuat. Dengan itu turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, dengan itu musuh-musuh Allah akan gentar. Saya ditanya oleh jamaah, apakah ustaz ceramah-ceramah itu tidak takut? Takut apa? Ustaz diintai oleh Intel. Saya katakan, saya dari kecil sudah terbiasa dengan Intel. Intel apa? Intel Pentium. Intel-intel yang mendengar ceramah, bagus. Mereka mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala tugas menjaga negara. Yang kedua, dapat hidayah mendengar ceramah. Berapa banyak yang niatnya hanya mencari mata-mata, memata-matai hasil ceramah, tapi akhirnya malah dapat hidayah. Berterima kasih kepada Allah. Itu kita tangkap Ustaz Somad. Tak usah, aku dapat hidayah karena ceramah dia. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau Allah mau membukakan pintu hati, sulitkah? Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dunia ini sejak zaman dulu sampai sekarang isinya itu-itu saja. Zaman dulu ada Kabil, ada Habil. Zaman dulu ada Musa, ada Namrud, ada Fir'aun, ada Qarun. Zaman dulu ada Ibrahim, ada Nebukadnezar, ada Namrud. Zaman itu ada Isa, ada Herodes, ada Yohanes, ada Matius, ada Markus, ada Paulus. Zaman itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga di zaman itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup 2017? Mengapa aku hidup zaman sekarang? Orang-orang yang mencaci maki takdir. Kenapa aku tak hidup zaman Abu Bakar Siddiq? Kalau aku hidup zaman Khulafa' Rasyidin, mungkin aku sekarang jadi orang yang baik. Belum tentu. Kalau nanti ada kawan, sahabat kalian, adik-adikku, mereka berkata, ambo ko kalau hidup zaman Khulafa' Rasyidin, mungkin ambolah soleh kini. Belum tentu, bro. Andai wa'ang iduik zaman Abu Bakar Siddiq, mungkin wa'ang akan ikui Abu Jahal dan Abu Lahab. Manca liak bantu wa'ang kau bantu itu. Karena orang-orang ini tetap punya gengnya masing-masing. Kita bangga. Katanya tidak akan ada yang datang ceramah, menghadiri ceramah si ahli syubhat Abdul Somad. Abdul Somad pelaku bid'ah. Tengoklah nanti kalau ada orang yang datang ceramah dia di Bukit Tinggi. Sudah disebar di berbagai website, fanpage, internet, Instagram. Disebarkan macam-macam. Ternyata yang melakukan ini komunis, PKI. Kalau orang Islam dia tidak akan melakukan itu. Makanya saya tidak pernah meladeni website-website. Tidak pernah meladeni fanpage-fanpage yang memakai nama palsu. Pakai umu-umu, abu-abu, Abu Jahal, Abu Lahab itu semua. Kalau dia orang Islam tidak akan menghalangi dakwah. Kalau dia orang Islam tidak akan menghalangi orang ke masjid. Karena yang diajak ini persatuan umat. Bukan mengajak kepada maksiat. Bukan mengajak kepada dosa. Malam ini dibuktikan bahwa masyarakat Minangkabau, bumi Islam, masyarakat Bukit Tinggi tidak percaya kepada isu. Mana buktinya? Ini dia. Maka viralkan acara malam ini. Allahu Akbar. Tunjukkan gambar banyak-banyak. Ini Ustadz ni malam ni berapi-api karena semangat atau karena lapar? Saya kasih tahu ke bapak ibu sekalian, kami sudah makan duluan tadi. Begitu turun langsung Ustadz Somad dikasih makan, dikasih satu ekor ikan besar tak habis karena perut kecil aja tak besar. Saya ceramah di Indragiri Hulu, kebetulan waktu itu datanglah kepala kantor Kementerian Agama. Dia memberi kata sambutan. Apa kata dia? Bapak Bupati, Ustadz Somad ini memang badannya kecil, tapi yang lain-lain besar, katanya. Saya tersinggung dengan ucapan Bapak. Apa yang maksud Bapak? Maksudnya suaranya besar, kata dia. Seolah-olah bisa ditolong agama ini dengan ototmu, jaga, bantu dia dengan ototmu. Kebetulan, akhi fillah, Ustadz Jel Fathullah, beliau mendidik, menggembleng dengan orang berotot-otot besar. Tadi tidak bisa mobil masuk karena macet total dari depan. Maka saya ditarik oleh orang-orang berotot besar nih. Hampir tanggal otot saya. Masuk ke dalam, dalam keadaan selamat. Nih, anak-anak muda yang berotot besar. Tolong agama Allah nih. Allahu Akbar. Ketika si penista agama mengejek agama kita, lalu kemudian unjuk rasa, mengunjukkan perasaan cinta kepada Allah. Jangan pakai kata unjuk rasa. Oke, kita robah aksi damai. Maka tunjukkan aksi damai dari mulai kantor Polda, lalu sampai ke Masjid An-Nur. Yang ikut bukan cuma anak muda pakai baju koko, pakai peci, pakai sorban, tapi juga yang bertato dan beranting pun ikut. Bertato, beranting ikut. Ada satu bertanya, kamu pakai tato, pakai anting sholat apa enggak? Enggak. Kenapa ikut ini? Mudah-mudahan dengan ini bisa masuk surga. Bayangkan. Orang mabuk, orang pecandu narkoba, orang pezina. Tapi kalau sudah agamanya dihinakan, agamanya dijatuhkan, agamanya dikriminalisasi ulamanya, bangkit juga marahnya. Kalau ada orang yang agamanya dihina, dia tidak marah. Ulamanya dikriminalisasi, dia tidak mengamuk. Maka gantilah pakaianmu dengan kain kapan. Begitu pesan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akan datang yang punya tenaga, tolong agama ini dengan tenaganya. Yang tak punya tenaga, tapi duitnya banyak. Ada orang ini gayanya lemah, letoy, lesu, loyo, lunglai. Tapi duitnya banyak, tolong agama ini dengan duitmu. Apa yang perlu kau lakukan pertama? Ganti mikrofon masjid nih. Itu yang paling penting di masa akan datang. Supaya siapapun yang datang ceramah kemari, menggelegar suaranya. Kalau bisa bergoncang lampu-lampu itu. Ini membangkitkan semangat luar biasa di masa akan datang. Pasangkan layar-layar di luar supaya yang di luar itu bisa menengok yang mana Ustaz Abdul Somad itu. Jangan dia mendengar suara saja macam mendengar siaran radio Arya Kamandanu babat tanah leluhur Mak Lampir dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tolong agama Allah ini dengan hartanya. Saya diundang ceramah di Jakarta, khutbah Jumat di Masjid PKDP. Apa itu? Persatuan Keluarga Besar Daerah Pariaman dan sekitarnya. Besar masjidnya, megah, mewah. Ternyata orang-orang Pariaman mendirikan masjid besar-besar, mewah-mewah, megah-megah. Dan ustadz-ustadz dari kampung halaman diundang memberikan khutbah, ceramah, tanya-jawab. Ini semua apa maknanya? Orang Pariaman, orang Minangkabau yang duitnya banyak merantau, tapi masjidnya megah, tegak berdiri. Saya sholat di salah satu masjid. Jangankan untuk karpet, semen kasar lantainya. Sujud ke bawah, bangkit dari sujud, menempel pasir di kening. Saking kan susah, tak ada untuk pembangunan lantai. Tapi masjid kita di Bukit Tinggi, jangankan lantainya, memanjek sampai ke tiang-tiang keramik. Coba tengok. Ini menunjukkan duit yang banyak, kemakmuran yang luar biasa. Tolong agama Allah ini. Yang punya duit banyak, belikan tanah 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar. 2 hektar sudah cukup. Ini kamu kasih tanah. Cari alumni-alumni Timur Tengah, alumni Al-Azhar Mesir. Kamu kesepakatan mahasiswa Minangkabau. Berapa sekarang yang ada di Mesir? Suruh mereka pulang. Jangan lama-lama di negeri orang. Ini tanah, buatkan pondok pesantren. Saya cuma bisa kasih tanah. Ini tanah. Bapak bisa kasih apa? Saya kasih satu lokal. Ini satu kelas. Bapak bisa kasih apa? Saya kasih kantor. Ini satu kantor. Bapak kasih apa? Saya kasih satu masjid. Lokal satu, masjid satu, kantor satu. Cukup. Bapak kasih apa? Aku tak ada yang bisa kuberikan. Anak gadisku aja ku kasih satu. supaya ustadz itu tekun mengajar di sana. Maka selamatlah anak-anak kita. Sekarang kepalanya diserang pakai apa? Datang pezina, datang virus HIV/AIDS, datang narkoba, datang ngelem, datang sekuler, datang liberal, datang syiah, datang komunis, datang PKI, datang TV, internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Ini semua dibuat orang kafir untuk merusak kepala anak-anak muda kita. Tak terkecuali di bumi Minangkabau, di mana ada internet, di mana ada parabola, di mana ada TV, disitulah anak-anak muda kita dirusak. Maka kita mesti hijrah, tinggalkan kebatilan ini. Alhamdulillah, agama ini dijaga Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahu Akbar. Mereka buatkan TV untuk merusak kepala mak-mak, ibu-ibu. Dibuatkan sinetron. Yang punya TV kafir, yang punya acara kafir, yang menonton orang Islam. Ustaz Somad, janganlah terlalu kasar, jangan keras sekali menyebut kafir. Kafir, sebutlah lembut sikit Pak Ustaz. Oke, pakai kata yang lembut. Gimana? Kafir. Kafara, tiga huruf. Kafara. Yang sakit hati karena saya sebut kafir, jangan marah sama saya. Marahlah sama Allah. Baca Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Nih, bukan saya. Kalau marah pakai kafirun, lobahlah ayat itu. Qul ya ayyuhal non-muslim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafara. Artinya menutup. Kenapa mereka disebut menutup? Karena dia menutup nikmat. Nikmat mata dia buka, nikmat telinga dia buka, nikmat harta dia buka, dinampakkannya rumahnya, dinampakkannya mobilnya. Tapi ada nikmat paling besar dia tutup. Apa itu? Nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kaum tak mau disebut kafir, maka tunjukkan nikmat datangnya dia. Bagaimana caranya? Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kenapa kau takut masuk Islam? Aku takut masuk Islam. Kenapa? Orang masuk Islam itu nanti sholat, terus balik dari masjid sendalnya hilang. Jangan kau ukur Islam dari orang Islam. Itu bukan orang Islam. Itu orang Islam, nenek moyangnya Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Jangan menilai Islam dari orang Islam. Karena Islam itu ibarat produk yang mantap, tapi bintang iklannya tak mantap. Saya disuruh mengiklankan sorban, insya Allah laku. Pakailah sorban, insya Allah laku. Kalau disuruh mengiklankan kain sarung, insya Allah laku. Walaupun sampai sekarang belum lagi. Disuruh mengiklankan topi, insya Allah laku. Disuruh mengiklankan baju koko, insya Allah laku. Tapi kalau disuruh mengiklankan minumlah susu lembu, Anda akan gemuk, tak laku. Karena orang tak percaya. Begitulah sekarang keadaan Islam ini. Islam ni agama paling diridhai Allah. Tapi ketika diiklankan oleh orang yang tidak mencerminkan Islam, maka ini akan menjadi kelemahan, kehinaan. Keluarkan duit-duit, masukkan untuk menolong saudara kita yang ada di Rohingya. Mau masuk surga, nyumbangnya cuma 5.000 perak. Sedangkan kencing aja sekarang sudah naik 7.000. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Masuk ke dalam kamar mandi, begitu keluar, dikeluarkannya duit 3.000. Mangga angkasi 3.000. Buang air besar 3.000. Limo, kok limo? Kan ada kencing tadi. Mana bisa buang air besar tak ikut buang air kecil? Itu kanlah sepaket 2 giga. Nah, kau bayarlah 5.000. Sedangkan untuk masuk lubang najis aja 5.000. Ini ada orang sekarang mengasih sumbangan ke Rohingya 5.000, berdoanya khusyuk bukan main. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Kata malaikat, ku sentil nih, jangan dulu, kata Allah. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin besok keluar duitnya 50 ribu. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti di akhirat akan bernaung di bawah sedekahnya. Semuanya, semua orang bernaung di bawah sedekahnya. Sampai kapan? Hatta yuqda bainan nas, sampai ditunaikan pengadilan paling adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini atap tercabut. Ini semuanya tanggal. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Semua seperti bulu kambing yang ditiup angin. Gunung-gunung, bukit-bukit, semuanya akan terbang. Bulu kambing letakkan di tapak tangan, hembus kuat-kuat, maka macam bulu kambing ditiup angin. Tak ada lagi, tapi ada yang akan menutup. Apa dia? Inilah dia sedekah-sedekah kita. Kalau ada orang menyumbangkan hartanya 50 juta untuk Rohingya, maka dia sedang membuat tembok besar atap dia. Apa itu? Flyover. 50 juta semen tebalnya 1 meter itu 50 juta. De apo ang menyumbang sampai 50 juta? Untuk apa? Ini untuk menolong aku di padang mahsyar. Aku bukan kasihan pada saudaraku di Rohingya. Mereka hamba Allah. Kalau Allah mau tolong mudah saja. Tapi aku mau membangun atapku nanti di padang mahsyar. Berapa? 50 juta flyover. Kalau ada yang nyumbang 5 juta itu atap seng lah. Kalau ada yang nyumbang 50 ribu, triplek. Kena hujan 2 kali, gelembung. Yang menyumbang 5 ribu, koran waspada. Koran kompas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah agama Allah ini dengan apa yang kita punya. Yang punya harta, kasih hartanya. Yang punya anak, kasih anaknya. Anakmu berapa? 5. Wakafkan salah satu anakmu itu untuk menuntut agama Allah. Cucu datuk saya 40 orang. Cucuku yang ini jangan sekolah umum. Yang satu ini harus sekolah agama. Inilah nama dia Abdul Somad. Dia yang mengasih nama. Nama cucuku ini aku yang mengasih. Nama yang paling baik, nama yang ada nama Tuhan di dalamnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Yang lain boleh sekolah umum, sekolah hukum, sekolah ekonomi. Tapi yang satu ini kuwakafkan untuk agama Allah. Dia mesti sekolah agama. Ini kutinggalkan kebun kelapa 2 hektar. Kalau umurku panjang, aku yang akan menyekolahkan dia. Tapi kalau umurku pendek, mati aku. Kebun kelapa ku ini membiayai dia. Kupesankan dia harus sekolah agama. Dan biayanya aku yang membiayai dengan kebun kelapa. Datuk saya meninggal, kebun kelapa itu pun ikut mati. Tapi Allah Maha Kuasa, digantinya wakaf itu dengan beasiswa Al-Azhar. Digantinya, 4 tahun saya kuliah di Al-Azhar, dapat gratis, duit asrama gratis, beasiswa gratis, tiket balik dari Kairo, transit ke Bangkok, turun Kuala Lumpur, sampai Pekanbaru, tiket gratis. Habis itu saya S2 ke Maroko, gratis lagi, beasiswa dari AMCI, Ajong Marocain Cooperation Internasional. Semuanya gratis. Kenapa? Bukan karena kecerdasan otak, bukan karena kepandaian, tapi karena ada niat orang-orang baik zaman dulu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa rugi. Sekolahkan anak sekolah agama, kirimkan dia ke Mesir, berikan dia beasiswa, wakafkan harta kita. Karena Allah akan mengganti. Berapa banyak orang-orang kaya, datuk-datuk, nenek, mamak, tokoh adat di masa lalu. Dulu dia kaya, sekarang mana? Hilang tak berkesan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang punya duit banyak, dapat duit gaji, beli cincin. Dapat SPPD keluar kota, beli cincin. Dapat panen kebun, beli cincin. Oh, akhirnya cincin itu 3 di kiri, 3 di kanan. Berjalan kemana-mana begini aja. Oh. Di mana acara tablik akbar nanti malam? Sana. 3 di kiri, 3 di kanan. Batu mahal. Ketika mati meninggal dunia, mulailah suami melepas cincin itu satu-satu. Untuk apa? Akan dia pakai untuk meminang yang baru. Apa yang kau bawa mati, Bu? Apa yang kau bawa mati? Ustaz ini selalu mendiskriminasi ibu-ibu. Kalau ceramah selalu yang dijadikannya contoh ibu-ibu aja. Oke, sekarang kita balik. Bapak-bapak. Ini si bapak, kalau ada kol diesel 10 lewat di jalan raya, 7 punya dia, yang 3 punya orang. Ustaz tengok kol diesel berapa lewat? 10, Pak. Yang 7 punya dia, yang 1 punya orang, yang 1 punya orang, yang 1 punya orang. Kaya dia, kaya. Tapi kalau dia mau pergi kemana-mana, Ustaz, dia bawa botol. Botolnya botol, isinya air masak, dimasaknya sendiri dari rumah. Dalam tasnya, memang tasnya hebat, tas laptop, tapi isinya rebus ubi sama rebus pisang. Karena tidak akan pernah duitnya keluar. Kalau makan sama dia, Pak Ustaz, makan sama dia di rumah makan mewah, pas masa ingin membayar, dia pun pura-pura sakit perut ke belakang. Supaya piringnya itu pun dibayarkan orang lain. Begitulah pelit, bakhil, kedekut. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata orang-orang pelit itu mati juga. Sama seperti lagu Ustaz dari Sulaiman. Orang pelit mati, orang kaya mati. Orang miskin mati, raja-raja mati semuanya. Apa yang akan dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang pernah kau sedekahkan? Nih. Siapa yang berwakaf tanah ini? Siapa yang berwakaf semen ini? Siapa yang berwakaf keramik ini? Itu yang akan dapat balasan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hijrah. Hijrah pemikiran. Mindset. Mind otak. Set mengatur. Set men-setting. Setting otak. Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mind otak. Set setan. Mindset, otak setan. Banyak orang sekarang berotak setan. Otak-otak yang ada. Tak dipakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai ini semua. Selamatkan anak-anak kita. Macam-macam. Ini agama luar biasa. Orang kafir bolak-balik ingin merusak agama ini. Tapi tak rusak-rusak. Kenapa? Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkannya, kami yang menjaganya sampai hari akhirat. Wa may yartada minkum an dinihi. Siapa di antara kalian yang murtad? Nauzubillah. Murtad, ditinggalkannya agama ini, akan diganti Allah dengan orang yang cinta kepada dia, dia pun cinta kepada mereka, mempertolongkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk yang menolong agama Allah itu. Allahu Akbar. Masalah agama ini akan tinggi, janji Rasulullah. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih. Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yang menjadi masalah adalah, apakah kampung halaman kita selamat? Apakah anak-anak muda kita selamat? Ini yang jadi penting. Tapi malam ini semuanya tumpah ruah. Tak tahu mana Muhammadiyah, mana NU, mana FPI, mana itu MMI. Semuanya melebur sama menjadi satu. Apakah tadi ada yang mempermasalahkan ketika imam baca jahar? Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba Muhammadiyah mundur ke belakang. Aku tak mau ikut imam ini karena bismillahnya jahar. Kami kan bismillah silent. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam tadi? Waktu disuruh saya jadi imam, saya tolak. Alasannya kenapa? Suara saya tak ada. Tapi waktu dengan Ustaz Jel tadi mau Ustaz jadi imam jamak takhir tadi maghrib. Sebetulnya memang suara itu agak-agak hilang. Tapi alasan lain saya tak mau jadi imam. Saya tahu bahwa ini bukit tinggi, bahwa ini dekat dari Padang Panjang, bahwa ini tempat kelahirnya tokoh Muhammadiyah. Saya tak mau salah adab, saya tak mau salah tata krama, saya tak mau salah beda mazhab. Muhammadiyah punya majlis tarjih. Majlis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan bahwa mereka pakai mazhab Hambali dalam masalah bismillah sir. Makanya saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun lamanya. Di Masjid Muhammadiyah Jalan Paus Riau. Di Masjid Muhammadiyah dekat Ramayana. Di belakang Ramayana Jalan Sudirman Pekanbaru. 6 bulan setiap hari Senin kultum. Tapi saya tak pernah mau sekali pun jadi imam. Setiap suruh jadi imam, selalulah saya pegang leher saya. Kenapa? Menjaga adab-adab. Saya tak mau salah adab. Saya sampaikan Quran, saya sampaikan hadis, saya sampaikan sejarah, saya sampaikan pendapat ulama. Tapi ini masalah khilafiyah, saya tak mau membangkit-bangkitnya. Adapun masalah-masalah yang dipertentangkan, selalu saya jawab dengan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustaz Somad, bagaimana aula mastumun nisa, menyentuh tangan perempuan, batal apa tak batal? Menurut mazhab Syafi'i, batal. Maka kau ulang wudu'mu balik. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Menurut mazhab Hanafi, aula mastumun nisa, artinya maaf-maaf jima. Kalau jima baru batal, kalau hanya bersentuh tak batal. Jadi dalam masalah ini Ustaz condong ke mana? Aku dalam pengamalannya lebih condong ke Syafi'i. Tapi aku tak menyalahkan kawan-kawanku yang Maliki, karena tempat aku belajar pun juga bermazhab Maliki. Siapa dia? Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Guru saya bermazhab Maliki. Semua dosen-dosen saya yang dulu di Darul Hadis mazhabnya Maliki. Maka dia pakai mazhab Maliki. Tapi saya pribadi dalam pengamalan lebih saya pakai mazhab Syafi'i. Setiap saya bersentuhan, maka saya berwudu balik. Kenapa Ustaz berwudu? Karena boleh jadi kita bersyahwat, sangka kita tak bersyahwat. Karena bersyahwat tak bersyahwat, belum ada tanda-tandanya. Kita katakan tak bersyahwat, rupanya bersyahwat. Karena kita tak tahu, kan belum ada lampunya. Kalau bersyahwat merah, kalau tak bersyahwat hijau, agak-agak bersyahwat kuning, betul-betul bersyahwat biru. Maka ihtiyat, air banyak, saya berwudu balik. Tapi tak menyalahkan. Ini masalah bismillah jahar dan sir. Saya baca bismillah jahar, saya tak menyalahkan yang bismillah sir. Kalau antara sir dan jahar berkelahi, maka yang senang yang tak sembahyang sama sekali. Oleh sebab itu, betul yang disampaikan oleh kanda akhi fillah Ustaz Jel, senior saya di Al-Azhar, orang yang mempermasalahkan khilafiyah tak mengerti fikih. Khilafiyah ini sudah tuntas semuanya sejak 14 abad silam. Lahirlah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Tinggal pilih saja, pahami fikih perbandingan mazhab. Sudah ditulis oleh ulama-ulama besar. Di depan saya ada jam dinding, sudah menunjukkan jam 9. Tadi saya mulai tausiah ini pas jam 8. Di mana-mana saya ceramah, Bapak Ibu tahu, hanya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pas 1 jam. Untuk tanya jawab, ini ada kopi ginseng. Nanti kita tanya. Tadi di protokol dituliskan 2 sesi. Pertama, sesi tausiah. Selanjutnya tesi soal jawab yang pertanyaannya sudah banyak dalam bentuk tertulis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kita sambung besok jam 8.30 di Padang, kota Padang. Silakan datang ke Padang. Terima kasih banyak. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.